Khair insyaallah. Ya. Dari Medan. Mas itu ya. Coba lihat coba dari belakang ya. Ya. Itu ya. Itu yang merah. Yang merah. Merah. Merah. Sampai ya. Tolong catatkan ya. Ibu kenapa angkat tangan? Oh, baik. Purwokerto ya, Bu, siap. Insyaallah. Baik, sudah antum catatkan dulu namanya. Kita siapkan insyaallah, jangan khawatir, kita sudah taksir paling minimal 5.000 ada. Pekan depan kami siapkan insyaallah. Ya? Baik, yang belum buku dapatkan sekarang. Titiknya sudah ada disebarkan. Yang jauh-jauh dari luar, ya yang kira-kira luar Jawa dan seterusnya, itu tolong daftarkan sekarang. Kalau nanti stok masih ada sekarang, kita berikan sekarang. Kalau pekan depan masih ada, nanti kita akan maksimalkan pekan depan. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tolong sampah diambil yang di dalam masjid. Bagi jamaah, mohon sampah diambil, jangan dibiarkan. Kami informasikan yang tadi dijanjikan Ustadz Adi, yang ibu-ibu 3 orang, mohon untuk tetap berada di sini ya. Sama yang naik pesawat. Sama yang naik pesawat cuma di sini. Netak ini mana, Pak? Pesawatnya cuma 50 ya. Mas, teman dan saya besok udah pulang Makassar, Mas. Iya, maksudnya yang naik pesawat yang besok pulang. Nah, saya besok pulang balik. Iya, saya di data. Tunggu sebentar. Cuma 50 doang. Oke. Besok udah mau jam pembukaan semua. Udah nanya Ustaz masuk? Belum. Tadi saya bisa bilang, ya jauh-jauh. Saya mohon untuk yang keluar